القاهر القهار وقد ورد القهار في ستة مواضع من القرآن يأتي ذكرها وورد القاهر في موضعين من القرآن هما قول تعالى أعوذ بالله من الشيطان وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وقول تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq حفظه الله nama Allah Al-Qahiru dan Al-Qahhar. Allah punya nama Al-Qahir dan Al-Qahhar. Dan nama Allah Al-Qahhar terdapat dalam 6 tempat dalam Quran Al-Karim. Nah, nanti akan kita ulas. Adapun nama Allah Al-Qahir terdapat dalam 2 tempat di dalam Quran Al-Karim, yaitu yang termuat dalam surah Al-An'am ayat ke-18. Wahuwal Qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan Al-Qahir yang maha perkasa. Fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wahuwal Hakimul Khabir. Dialah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan satu lagi terdapat dalam surah Al-An'am juga pada ayat yang ke-61. Wahuwal Qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah, dan dia telah mengirim kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Naam. Akmal Qaharu siwatun mubalaghatun min al-Qahir wa ma'nahuma alladhi qahara jami'al kainati wa dallat lahu jami'ul makhluqat ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم الألوي والسفلي فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. Adapun nama Allah Al-Qahhar adalah merupakan bentuk sighah mubalaghah dari nama Qahir dalam bahasa Arab. Ada sighah mubalaghah untuk isim fa'il qatil, artinya adalah yang membunuh. Tapi qattal, pembunuh yang berulang-ulang kali membunuh. Jadi qattal ini dalam bahasa Arab isim mubalaghah, nama yang sifatnya adalah lebih dalam maknanya daripada nama sebelumnya. Maka Al-Qahir secara bahasa yang maha perkasa. Al-Qahhar isim mubalaghahnya, yang terus menerus maha perkasa. Namanya isim mubalaghah atau sifat mubalaghah, isim fa'il. Ya. Wa ma'nahuma, dan kata-kata Al-Qahhar serta Al-Qahir keduanya maknanya, ya, karena semuanya dari satu kalimat saja, dari kata-kata Al-Qahru. Maka nama Al-Qahhar dan Qahir terambil daripada Al-Qahru, yang maknanya adalah alladhi qahara jami'al kainat, ialah Tuhan yang maha perkasa yang menaklukkan seluruh makhluk. Wa dhallat lahu jami'ul makhlukat, yang tunduk kepadanya, kepada keinginannya, kehendaknya, kekuasaannya seluruh makhluk. Baik manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, bangsa jin, ya, langit, gunung, bintang, lautan, segalanya tunduk di bawah kekuasaannya, tunduk kepadanya. wadanat liqudratihi wa masyiatihi mawadu mawadu mawadun wa anasyul alamil ulwi wassufri, yang tunduk kepada kudratnya, kekuasaannya dan kehendaknya. Segala macam unsur yang terdapat pada alam al-ulwi di atas sana, namanya alam ulwi, alamnya malaikat di langit sana, wal alamus sufri, dan alam rendah di dunia ini. Al-alamul ulwi begitu luasnya hanya Allah yang mengetahui, alam yang di atas langit dan para penghuninya dari malaikat-malaikat, mulai dari langit pertama hingga langit ketujuh, seluruh makhluk di sana berada dalam al-alamul ulwi. Dan bumi ini disebut dengan nama al-alamus sufli, alam yang rendah. Maka seluruh makhluk yang terdapat di langit sana di alam al-ulwi, dan seluruh makhluk yang terdapat di bumi ini al-alamus sufli, tunduk kepadanya. Fala yahduthu hadithun wala yaskunu sakinun illa bi'idznih. Tidaklah ada pergerakan atau sebaliknya yang tak bergerak kecuali semuanya dengan izinnya. Kita menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, menggerakkan leher, ya, pilot menggerakkan pesawat, semuanya dengan izinnya. Kalau dia tidak izinkan, tak terjadi. Sebagian orang ingin menggerakkan tangannya, Allah tak izinkan, tak bisa bergerak, kaku, kena setruk, saraf-sarafnya terganggu, tak bisa dia gerak. Subhanallah. Menunjukkan semuanya berada pada kontrol kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Wa ma sya'a kana, apapun yang dia kendaki terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak dia kendaki tidak terjadi. Wa jami'ul khalqi fuqara'u ilallahi ajizun, semua makhluk itu butuh kepada Allah, semuanya lemah, butuh bantuannya. Semua makhluk, malaikat tak akan dapat bergerak tanpa bantuannya. Bangsa jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya makhluk lemah, butuh kepada Allah Jalla wa'ala. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, seluruh makhluk tidaklah mampu memiliki ya manfaat, tidaklah dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Wala khairan wala syarran, tidak mampu mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, semuanya kecuali dengan izinnya. Naam. Iqra. Wa kaunu tabaraka wa ta'ala qaharun mustalziman li kamali hayatihi wa kamali izzatihi wa kamali kudratihi. Maka nama Allah Qahar yang selalu senantiasa maha perkasa mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan yang sempurna, keperkasaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna. Karena manusia ada yang perkasa, ada, tapi di atas manusia yang perkasa ada lebih perkasa lagi. Hewan-hewan yang kuat ada. Di atas hewan yang kuat ada yang lebih kuat lagi. Tapi Allah tak ada di atasnya. Naam. Wa subutu hadzal wasfi lillahi azza wa jal ya'uddu shahidan min shawahidi yu'addu shahidan min shawahidi wahdaniyatihi wa dalilan min dalaili tafarrudihi bil uluhiyyah wa butlani syirki wa ittikhadil andadi. Ya, maka sifat ini, sifat keperkasaan bagi Allah azza jalla, adalah merupakan bukti di antara sekian bukti-bukti keesaan Allah. Hanya dia Tuhan yang esa, maha perkasa secara mutlak, yang disebut anak Tuhan Isa bin Maryam oleh kaum Nasara tidak memiliki kekuasaan mutlak, bahkan ditaklukkan oleh hamba-hambanya, ditaklukkan oleh musuh-musuhnya, diseret, dirantai, ya, disalib, dipaku, diletakkan kawat sebagai mahkotanya, ditelanjangi. Ya, manalah yang dianggap sebagai Tuhan makhluk yang lemah semacam ini. Subhanallah. Ya, ibundanya pun dianggap Tuhan. Maryam al-Betul dianggap Tuhan. Padahal dia adalah wanita biasa. Lahir daripada rahim seorang wanita, makan, minum, buang hajat, ya, melahirkan dan wafat. Bagaimana dijadikan Tuhan sesuatu yang binasa wafat? Subhanallah. Maka mana tak, mana keperkasaan mereka? Tidak ada. Karena itulah nama Allah Al-Qahar, ya, nama yang begitu sempurna, maknanya begitu sempurna, menunjukkan dialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang layak diibadati, hanya Dia semata, dan menunjukkan batilnya kesyirikan dan batilnya, ya, orang-orang yang mengangkat tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tak memiliki keperkasaan. Kalaupun punya keperkasaan, tidaklah mutlak. Di atasnya ada lagi lebih perkasa. Haman perkasa. Di atasnya ada Fir'aun. Fir'aun perkasa. Di atasnya ada Allah Jalla wa'ala. Allah yang Maha Perkasa. Semuanya kembali kepada Allah jua. Ya. Secara hierarki, ujungnya adalah Allah. Bupati, wali kota, perkasa pada kekuasaannya. Di atasnya ada gubernur. Gubernur di atasnya ada presiden. Presiden di atasnya Allah. Raja di atasnya Allah. Nah. وقد ورد اسم الله القهار في ستة مواضع من القرآن الكريم مضموما في جميعها إلى اسم الله والواحد إلى اسم الله إلى اسم مضموما في جميعها إلى اسم الله والواحد dan ada pun nama Al-Qahar terdapat dalam 6 tempat di Quran. Yang mana setiap nama Al-Qahar pasti setelah itu, ya, atau sebelumnya, senantiasa diiringi dengan penyebutan nama Allah dan Al-Wahid. Allah Tuhan yang satu. Semua nama-nama Al-Qahar pasti diiringi dengan nama Allah Al-Wahid. Allah Tuhan yang Maha Satu. Naam. Al-Mawdi'ul Awwal ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله مخاطبا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Adapun tempat pertama disebutkan padanya nama Allah Al-Qahar termuat dalam surat Yusuf ayat 39 hingga 40. Di mana ayat ini disebutkan, ya, oleh Yusuf alaihissalam tentang batilnya, rusaknya kesyirikan dan rusaknya dan sesatnya para, ya, musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat ini ketika Yusuf alaihissalam berbicara kepada dua tahanan yang sama-sama ditahan dengannya di penjara. Ya. Berkata Yusuf kepada dua tahanan tersebut, ya sahibai sijni, wahai dua orang yang dalam penjara, wahai dua orang penghuni penjara, a'arbabun mutafariquna, apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, berbeda-beda, dari batu, dari kayu, yang disembah oleh manusia, ya, bangsa jin, malaikat, apakah Tuhan yang berbeda-beda versinya ini, ragamnya ini, khairun, mungkinkah Tuhan-Tuhan lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah hanya Allah Tuhan, hanya Allah semata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan lagi Maha Perkasa. Mata'buduna min dunihi, apapun yang akan sembah dari selain Allah SWT, illa asma'an sammaitumuha, adalah merupakan Tuhan-Tuhan yang kalian namakan Tuhan. Kalian sebut ya dengan nama-nama yang kalian klaim itulah nama-nama Tuhan. Kalian panggil Latta, kalian panggil Uzza, kalian panggil Manat, kalian panggil Hubal, kalian yang buat nama. Ya, kalian yang buat nama. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, dan orang tua kalian yang menamakannya sebagai Tuhan. Ya, mereka katakan ini Tuhan anak, ini Tuhan ibu, ini Ruhul Kudus sebagai Tuhan. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tak pernah Allah berikan ya padanya kekuatan. Tidak punya hujah yang logik, tak masuk di akal, ini semua Tuhan. Kecuali hanyalah merupakan sebutan-sebutan yang akan sebutkan saja. Karena tak punya ketuhanan, tak mencipta, tak perkasa dan semacamnya. Ya. Innal hukmu illa lillah. Sebenarnya segala macam keputusan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia tidaklah perintahkan kecuali menyembah hanya kepadanya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Menyembah satu Tuhan yang maha perkasa, bukan tiga. Ya. Apalagi banyak. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan orang tak tahu. Tak menggunakan rasio sehatnya, akal sehatnya. Ada salah seorang pendeta, dia ada penjemaahnya. Dia berpidato berapi-api mengatakan yang kita sembah ini patung Maryam, Bunda Maria. Yang kita sembah ini berhala. Nah, tidakkah kalian lihatkan sujud kepadanya, meminta kepadanya dan segala sesuatu? Ruku sementara dia tidak bisa memberikan apapun juga. Tak mendengar kalian, tak kuat, tak kuasa. Mana ketuhanannya? Diambil palu, dihancurkan perhala tersebut. Kemudian dia suruh asistennya, "Kau baca dalam kitab kita tentang larangan menyembah berhala." Dibacakan. Hah. Bukan ini Tuhan. Penyimpangan. Lihat pula lah ya, beragam kepercayaan orang. Lihat kuil-kuil, dalamnya semua gambar-gambar Tuhan. Yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ada Tuhannya berbentuk binatang. Ada yang berbentuk kera. Ya. Kera putih. Tuhannya. Ya. Ada yang berbentuk gajah, ada yang berbentuk ular, macam-macam rupa Tuhan. Ya. Ada sapi, ada anak sapi. Ini semua yang mereka sebut Tuhan. Kenapa mereka tuhankan? Karena akal mereka buntu, bebal, terkunci. Subhanallah. Ya. Yang menyembah api, Majusi, kaum paganis, akal mereka buntu. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Yusuf mendakwahi mereka tentang ketuhanan yang disembah oleh ya mereka berupa berhala-berhala. Hanyalah nama-nama belaka yang disebut Tuhan, tapi tidak Tuhan benaran. Karena tak ada pada mereka sifat-sifat keperkasaan. Kalaupun sebagian Tuhan punya sifat keperkasaan, yang disembah dipertuhankan sebagaimana raja-raja yang disembah dipertuhankan, tapi raja-raja tersebut juga mati, lemah. Di atas raja itu ada raja lebih kuat lagi. Naam. Fabayyana lahuma alaihissalam butlana syirki biqaulihi arbabun ay ajizun da'ifatun la tadurru wa la tanfa'u wa la tu'ti wa la tamna. Ajizatun da'ifah. Naam. Ay ajizatun da'ifatun la tadurru wa la tanfa'u wa la tu'ti wa la tamna. وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات غير ذلك وغير ذلك. Maka Allah menjelaskan, maka Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada mereka tentang batilnya kesyirikan. Bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, arbabun, apakah Tuhan-Tuhan? Ay, ajizah, Tuhan-Tuhan yang lemah, yang tak kuasa, yang tak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. tidak bisa memberi sesuatu, tidak bisa menahan sesuatu, dan dia beragam versinya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada dari malaikat yang disembah, ada yang telah mati yang disembah, dan lain-lainnya. Apakah tuan-tuan ini khairun, lebih baik amillah ketimbang Allah Subhanahu wa taala alladzi lahu sifat, na'am iqra, khairun amillah alladzi lahu sifatul kamali wa nu'utul jalal al-wahidu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lah al-qaharu alladzi qadat jami'ul asya'i liqahrihi wa sultani. Dapatkah dikatakan lebih baik dibandingkan Allah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, segala macam bentuk sifat-sifat kemuliaan? Allah yang maha satu, dalam zatnya maha satu, dan sifat-sifatnya, perbuatannya tak ada sekutu baginya. Sebegitu spesial, khusus, tak ada yang dapat menyamai sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Al-Qahar, yang maha perkasa secara mutlak. Alladzi qadat jami'ul asya'i liqahri wa sultani, yang tunduk segala sesuatu kepada keperkasaannya dan kepada kekuatannya. Ini tempat pertama disebutkan nama Allah Al-Qahar dalam surat Yusuf. Naam. Al-Maudi Utsani fi siyaki bayani butlani ma 'alayhi al-musyrikuna min ittikhadil awsani wal andadi ma'a annaha la tamliku li nafsiha naf'an wala durra. ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له. اقرأ الآية. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim fatashabahal khalqu 'alaihim kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Adapun tempat kedua disebutkan namanya Allah Al-Qahhar, di sana ya disebutkan ketika menjelaskan kebatilan apa-apa yang disembah oleh kaum musyrikin yang menyembah berhala-berhala, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, bahwasanya semua yang mereka sembah tidaklah memberikan manfaat, tidak mampu memberikan manfaat bagi dirinya, tidak pula dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain. Patung-patung itu tak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dikotori lalat, ya, terpaksa harus hamba-hambanya yang membersihkannya, hamba-hamba yang menyembahnya yang membersihkannya, Tuhan yang harus selalu dijaga supaya tidak hilang. Ya, dibuat dari bahan perunggu, dibuat dari bahan perak, dibuat patung, ya, dikatakan ini patung Tuhan, kemudian dicuri. Subhanallah, Tuhan dicuri, hamba-hambanya menjaganya, hambanya lalai, Tuhannya hilang. Ya, tidak memiliki sedikit pun kemampuan mendatangkan manfaat bagi dirinya, tak menolak mudarat. Wa yatrukuna ibadat Allah. Bagaimana mereka para penyembah berhala ini meninggalkan Allah, meninggalkan Allah yang layak disembah, Al-Wahid Al-Qahar, Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang seharusnya hanya dimuliakan untuknya semata segala macam bentuk penghambaan. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Katakan Muhammad, "Man rabbus samawat?" Siapa sebenarnya Tuhan pemilik langit wal ard dan bumi? "Qulillah," katakanlah Allah, Tuhan langit dan Tuhan di bumi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Allah. Tuhan-tuhan yang disembah terkadang hanya menguasai ya, keadaan tertentu, tempat tertentu, sebagaimana raja-raja Firaun hanya menguasai Mesir. Bagaimana Tuhan hanya menguasai beberapa daerah saja? Ya, apalagi berhala-berhala. Katakan Muhammad, siapa sebenarnya Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Qul afattakhadtum min dunya awliya, katakan bagaimana kalian menjadikan baginya Ada Tuhan-Tuhan, wali-wali yang kalian cintai, yang kalian tolong. La yamlikuna li anfusihim naf'an, yang mana Tuhan-Tuhan yang kalian cintai ini tidaklah memiliki sedikit pun kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Wala darran, tidak pula mudarat. Menolak kemudaratan pun tak bisa. Sebagaimana tadi saya contohkan, dipalu oleh pendeta tersebut, hancurlah berserpih-serpih. Ternyata dalam kitab mereka ada pelarangan menyembah berhala. Sementara mereka menyembah berhala. Ya, dalam agama kita ini namanya bid'ah. Ya, bid'ah yang besar, syirikan. Qul hal yastawil a'ma, katakanlah Muhammad kepada mereka, samakah Tuhan yang buta wal basir dengan Tuhan yang maha melihat? Samakah yang buta dan yang melihat? Tak sama. Ya, berhala-berhala itu tak bisa melihat, buta. Allah Jalla wa'ala melihat gerak-gerik hambanya. Amhal tastawil zulumatu wan nur, katakan apakah sama segala macam bentuk kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan dengan cahaya, cahaya tauhid, cahaya iman, menyembah Tuhan yang satu. Subhanallah. Carilah agama di luar Islam. Carilah, tanya, menyebarlah ke seluruh permukaan bumi. Baca semua literatur, adakah agama selain Islam yang memiliki Tuhan satu? Jawabannya tidak ada, mutlak. Yang paling sedikit Majusi, Tuhannya dua. Kaum Hindu Tuhannya tiga. Nasara Tuhannya tiga. Ya, tak ada yang Tuhannya satu. Orang-orang ya ini Yahudi mempertuhankan Uzair yang tidur 100 tahun. Qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Waqalatil Nasar al-Masih ibn Maryam. Waqalatil Nasar al-Masih ibnullah. Berkata kaum Nasara al-Masih Isa al-Masih putra Allah Subhanahu wa taala. Yang paling minim yang mengatakan Tuhan itu dua. Kaum Majusi yang mengatakan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Hanya Islam saja yang menyembah satu Tuhan. Maka keunikan Islam dibandingkan semua agama-agama yang ada, bahwasanya dia punya Tuhan yang satu. Dan Islam adalah agama universal, bukan hanya agama Muhammad, tapi agama semua nabi yang pernah diutus, agamanya Islam. Yusuf beragama Islam, Sulaiman, Daud, semuanya. Ishak, Yakub. Ya. Semuanya beragama Islam. Dan Islam agama universal, agama fitrah. Agama yang lurus. Karena itulah kaum Nasara dan kaum Yahudi telah menyimpangkan agama mereka yang lurus, sehingga mereka tak layak lagi disebut Islam. Kata Allah, Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih? Apakah mereka membuat untuk Allah sekutu-sekutu yang mampu mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak mampu, tak ada. Bahkan sebagian Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kaburlah bagi mereka membedakan ini ciptaan Allah, ini ciptaan manusia, ini ciptaan Tuhan selain Allah. Tak ada. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Isa tak pernah menciptakan dirinya sendiri. Yakin kaum Nasara, Isa tidak menciptakan diri sendiri. Diciptakan oleh Tuhan Bapa. Yang diciptakan berarti bukan Tuhan. Mengapa disembah? Qulillah khaliqu kulli syai'in. Katakan Muhammad, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Inilah semua ciptaannya. Di langit, ya, di bumi, semua ciptaannya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Wa huwal wahidul qahir. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Hanya Dia semata Tuhan yang satu, yang Esa, yang Maha Perkasa. Yang mana keperkasaannya hanya ya miliknya semata secara mutlak, keperkasaan tanpa batas. Naam, baca satu paragraf lagi. Qala Ibnu Sa'di rahimahullahu fi tafsir hadhil ayah mubayyinan wajh dalalati ismillahil qahir ala butlani syirki. Fa innahu la tujadul wahdatu wal qahru illa lillahi wahda. Fal makhluqatu kullu makhluqin fawqahu makhluqun yaqharuhu. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى ينتهي القهر للواحد القهار. نعم فالقهر كمل. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات. وبذلك كانت عبادته باطلة. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di. Ibnu Sa'di berkata rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini ya ketika menjelaskan bentuk ya penunjukan nama Allah Al-Qahir atas batalnya, rusaknya segala macam bentuk kesyirikan, ketika Ibnu Sa'di menyebutkan kesyirikan itu batil, ayat ini menunjukkan alangkah rusaknya kesyirikan mereka. Kata beliau, fa innahu la tujadul wahdatu wal qahru illa lillahi wahda, tidaklah ada ya keesaan dan keperkasaan yang bergabung kedua-duanya kecuali hanyalah milik Allah semata yang mutlak. Dunia, di dunia ini banyak yang perkasa, tapi tidak mutlak, di atas dia ada lagi yang perkasa. Kata beliau, fal makhluqatu kullu makhluqin fawqahu makhluqun yaqharu. Setiap makhluk itu di atasnya ada makhluk lain yang menguasainya. Ya. Helper, para pekerja-pekerja bawahan, di atasnya ada yang menguasainya. Supervisor contohnya, di atasnya ada lagi yang menguasainya. Begitulah seterusnya. Thumma fawqa dhalika al-qahiru a'la min. Di atas yang perkasa ada yang lebih perkasa lagi di atasnya. Hatta yantahi al-qahru lil wahil qahar, sehingga akhirnya ujungnya kembalilah kepada Allah semata, Tuhan yang maha perkasa secara mutlak, tak ada di atasnya keperkasaan lain. Wal qahru wat tauhidu mutalaziman muta'ayyinan lillahi wahda. Karena itulah sifat atau nama Allah yang maha esa serta maha perkasa, dua nama yang beriring tak bisa lepas. Ya. Hanya dia semata yang maha perkasa. Hanya satu-satunya dia yang maha perkasa. Dua nama ini tak bisa lepas. Fatabayyana bidalil aqlil qahir. Fatabayyana bidalil aqlil, maka jelaslah secara akal, logika, sehat. Anna ma yud'a min dunillahi laysa lahu syai'un min khalqil makhluqat. Bahwasanya apapun yang disembah selain Allah SWT, ya, tak memiliki apapun daya upaya kekuatan kekuasaan terhadap makhluk. Wabidzalika kanat ibadatuhu batilatan. Karena itulah penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan ini adalah penyembahan yang batil. Karena tidak kuasa, tidak perkasa. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan. Kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.